أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Kita membaca mukadimah Syekh Al-Hadis Mukti bin Hadi Al-Wadai rahimahullah ta'ala. Halaman 3. Alhamdulillahilladzi bana as-samaa'a wa rafa'aha wa nasaba al-jibala wa arsaha wa khafada al-arda wa basataha wa yaf'alu ma yasha'u 'ala ahsani halin wa mayyaza baina khalqihi yubdi'u wa yu'idu fa'alun lima yuridu ja'ala layla sakanan wa nahara ma'ashan wa salatu wa salamu ala nabiyina Muhammadin al-mab'uthi liyutammima makarim al-akhlaq wa ashadu an la ilaha illallah yarfa'u al-qisqa wa yakhfiduhu wa yu'izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u wa huwa ala kulli shay'in qadiru ala kulli shay'in qadirun amma ba'd. Ini mukaddimah. Kata beliau, fa fi hadha az-zamani istahana katsirun min talabatil ilmi bil lughatil arabiyyati. Pada zaman ini katsirun, banyak yang meremehkan dari kalangan talabul ilmi bil lughatil arabiyyah, terhadap lughatul arabiyyah. Wa inda rasuha falisyahadat. Kalaupun mereka mempelajari lughatul arabiyyah, maka belajarnya itu untuk ijazah. Atau belajar di kuliah apa, kuliah lughah atau kuliah adab. Adab itu lughatul arabiyyah, sastra. Itu untuk syahadat saja, untuk ijazah, mendapatkan gelar. Wa rubbama, dan bisa jadi, takunul muqarraratu dhakhmatan, ya, dan bisa jadi muqarrarat, yaitu kurikulum itu, kurikulumnya dhakhmatan, tebal. Fala yastafidu minha talibu, sehingga tidaklah mengambil faedah dari kurikulum-kurikulum tersebut talib, yaitu siswa, ya, karena kurikulumnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi, terus kemudian siswa itu mempelajari kitab yang tebal tersebut, karena itu yang menjadi ini apa kurikulum di sekolah, di jamiah misalnya, ya, sehingga tidaklah mengambil faedah darinya siswa. Kalau baru pemula terus kemudian belajar kitab yang tinggi, kitab yang tebal, bisa nggak paham? Nggak bisa paham kan begitu. Li'annaha fauqa, dikarenakan kurikulum tersebut fauqa mustawahu, itu di atas tingkatan dia. Bal yatakharraju ba'duhum minas-tsanawiyyi qad darasa nitafan min syarhi Ibnu 'Aqil. Ya, bahkan yatakharraju, yaitu keluar, lulus, ba'duhum, sebagiannya, ya, sebagian dari tulab telah keluar, yaitu selesai dari sanawi, kalau di Arab sanawi itu, kalau di sini aliyah, yaitu SMA. Ya. Kalau SMP itu mutawassithah. Kalau SD ibtidai. Kalau di sini sanawi, sanawiyah apa? SMP. Iya. Kalau di sana SMA. Waktu selesai, sebagian selesai dari program sanawi, wa qad darasa, dan telah mempelajari nitafan beberapa hal min syarahi Ibnu 'Aqil, dari syarah Ibnu 'Aqil. Wa huwa, dalam keadaan dia, la yumayyiz, tidak bisa membedakan baina dhamir raf'i, antara dhamir rafa' wa dhamir nasbi, dan dhamir nasab. Iya. Karena kenapa kok tidak bisa membedakan, padahal ini adalah pelajaran yang dasar, pelajaran pemula. Karena apa? Syarah Ibnu Aqil itu tinggi. Di sana enggak dijelaskan dhamir rafa' itu apa saja, dhamir nasab itu apa saja, enggak dirinci. Karena apa? Karena ini adalah pelajaran untuk yang sudah selesai beberapa kitab. Nah, ya. Nah, ini syarah Ibnu Aqil ini juga dipelajari di setingkat SMA. Dalam keadaan mereka dasarnya belum ada, sehingga keluar atau selesai dari sanawiyah enggak paham, enggak bisa membedakan antara dhamir rafa' dengan dhamir nasab. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'din. Ini adalah kegelapan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Fa'amada ba'du tullab, maka bersengaja atau menyengaja ba'du tullabi, sebagian siswa tullab, sebagian siswa-siswa, yaitu siswanya Syekh rahimahullah, al-muhibbina, yang cinta lil ilmi nafi', terhadap ilmu yang bermanfaat, lidirasatiha fil masajid, ya, untuk mengajarkan lughatul arabiyah di masjid. Masjid, ya. Wa kana min baini ulaika al-akhfadil Malik bin Salim bin Matar al-Mahdari. Ya, wa kana, dan di antara mereka-mereka yang memiliki kecintaan terhadap ilmu nafi', kemudian dia ingin memberikan manfaat supaya bisa diajarkan lughatul arabiyah ini di masjid-masjid, ya, di antaranya yaitu al-akh fadil Malik bin Salim bin Matar al-Mahdari. Faqad asbaha mubarrizan fin nahwi, maka sungguh-sungguh, yaitu benar-benar dia telah menjadi mubarriz, yaitu menonjol, fin nahwi, dalam ilmu nahwu, hatta inni, sampai-sampai aku ulaqibuhu, menyebut dia bin nahwi, dengan sebutan nahwiyah, nahwi, gitu, menjadi lakab. Siapa? Nahwi. Maksudnya adalah siapa? Malik bin Salim bin Matar al-Mahdari, karena dia kuat dalam bidang nahwu, disebut Syekh rahimahullah taala nahwi. Walamma ra'a katsiran min at-tullabi 'ala ma wasafna qablu, ya, fin qablu azama 'ala wad'i ta'liqatin 'ala matn al-ajrumiyah ma'al amthilati, ya, tatkala dia melihat banyak di antara siswa-siswa alama wasafna, seperti apa yang kami sifatkan qablu, sebelumnya, yaitu apa? Yaitu banyak yang sudah belajar lughatul arabiyah tapi enggak paham, karena dia telah mempelajari kitab yang di atas kemampuan, di atas tingkatannya, ya. Sehingga azama, beliau memiliki azam, yaitu memiliki tekad, keinginan, ala wad'i, untuk meletakkan ta'liqat, catatan-catatan kaki, penjelasan ala matnil ajrumiyah, terhadap matan al ajrumiyah ma'al amthilah, bersama dengan contoh-contoh, wa fawaidah, dan bersama dengan fawaid-fawaid, yushaddu lahar rihalu, yang faedah-faedah itu pantas didatangi, dilakukan perjalanan jauh, ya, yang faedah-faedah itu pantas untuk didatangi dengan jarak safar rihal, ya, syaddu rihal safar, ya, yang mana faedah-faedah itu tidak gampang. Faedah-faedah yang tertulis, yang disebutkan di kitab ini, bukan faedah yang biasa, tetapi faedah-faedah tersebut adalah faedah-faedah yang diambil dari apa namanya, dari kitab-kitab atau dari pemahaman-pemahaman yang faedah itu pantas untuk didatangi dari tempat yang jauh, yang didatangi orang pada jarak safar faedah-faedah tersebut karena pentingnya faedah itu. Dan tapi di sini kita dengan mudah, alhamdulillah, tidak perlu safar, ya, tidak perlu kemana-mana, cukup di rumah mendatangi majelis ini, membaca kitab ini, alhamdulillah dapat faedah. Fa'asbahal kitabu, sehingga jadilah kitab ini solihan, cocok lil mubtadi, untuk pemula. Wala yastaghni anhu al muntahi, ya, wala yastaghni anhu al muntahi, yang tidaklah merasa cukup dari kitab ini al muntahi, yaitu orang yang sudah tinggi, orang yang sudah tinggi ilmunya, ilmu nahwu. Ya, kitab ini cocok untuk diajarkan bagi para pemula, dan orang yang sudah tinggi ilmunya dalam nahwu juga masih butuh terhadap kitab ini. Wa inni atamanna, dan sesungguhnya aku berharap, ayu wafiqallahu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik al-mas'ulina, kepada al-mas'ulin, orang-orang yang bertanggung jawab, yang diberi tanggung jawab fit tarbiyah, di dalam tarbiyah wa ta'lim, ayu qarriru, untuk menetapkan hadal kitabi, kitab ini, alal mubtadi'in, bagi para pemula. Ya, ini beliau berharap atau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada para mas'ul yang mengajar tarbiyah ta'lim, yang mengajarkan lughatul arabiyah, untuk menjadikan kitab ini sebagai kurikulum bagi para pemula. Kenapa? Disuhulatihi, dikarenakan mudahnya kitab ini, maka serati, dan banyaknya fawaidihi, faedah-faedah kitab ini. Farkun kathirun baina amsilatihi wa baina amsilati Muhyiddin sahibi tuhfah. Ya, perbedaan yang besar antara contoh-contohnya kitab ini, ya, amsilatiha, kembali pada Malik bin Salim bin Matar al-Mahdari, alhamdulillah. Ya, perbedaan yang besar antara contoh-contohnya Malik ini dengan contoh-contohnya Muhyiddin Abdul Hamid, yaitu sahib Tuhfah, yang memiliki kitab Tuhfatus Saniyah, yaitu syarah Al-Ajrumiyah. Ya. Hadza yumathilu bi ayatin Qur'aniyatin aw hikmatin. Hadza, yaitu Malik bin Matar bin Salim bin Matar, dia memberikan contoh bi ayatin, dengan ayat Qur'aniyatin, Qur'an, atau hikmah, atau hikmah yaitu kalam-kalam yang berfaedah, bukan perkataan kosong, misalnya Zaidun qa'imun, apa faedahnya, tidak ada faedah ilmu, atau apa dhahaba Muhammadun ila sufi, apa faedahnya, tidak ada. Tapi kalam-kalam yang disebutkan di sini, kalau bukan Al-Quran, tapi yang lainnya adalah apa? Kalam yang berfaedah, yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan. Wadaka siapa? Dan itu siapa? Muhyiddin, sahibu tuhfa. Yumathilu, memberikan contoh bi ayyi misalin yakhturu fi nafsihi, dengan contoh apa saja yang terpetik pada dirinya, yang terpikir pada dirinya. Yaitu contohnya ya kalam, ada kalam biasa seperti semisal yang kita sebutkan tadi, atau apa syair Arab yang tidak ada faedah atau hikmah di dalamnya dan sebagainya. Fajazallahu, maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan membalas akhana, saudara kami, Malikan Malik, khairan, dengan kebaikan. Wa nafa'a bihi, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat bihi, dengannya. Wa bi kitabihi, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan kitab beliau. Wa waffaqahu, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepadanya, pada Malik bin Salim, limuwasolatil masir, untuk melanjutkan perjalanan, fi khidmatil lughatil arabiyyati, untuk melayani atau untuk memberikan khidmah, memberikan perhatian terhadap lughatul arabiyyah, allati, yang lughatul arabiyyah, hiya, dia adalah lughatul Quran, walisanu nabiyina, lisan yaitu bahasa, dan bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. Mukaddimah dari Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i. Ya itu enggak, sebaiknya dimatikan aja sama. Kalian tahu. Ya, kita langsung saja masuk kepada pembahasan kitab. Ada dibaca aku saja. Qala al-Musannif rahimahullah. Halaman 12. Ada sama apa enggak? Sama. Ta'riful kalam. Ta'riful kalam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Al-kalamu huwa lafzu murakab al-mufid fi lughatin. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Al-kalam adalah al-lafz al-murakab al-mufid fi lughatin. Dan nanti akan dirinci masing-masing dari makna al-lafaz apa, rokab itu apa, mufid itu apa, bilwad'i itu apa. Ini namanya kalam. Kalam itu harus lafaz, rokab, mufid, bilwad'i. Maksudnya kalam di sini apa? Maksudnya adalah jumlah mufidah. Maksud dari kalam adalah jumlah mufidah, bukan sekedar kalam. Kalau kalam secara bahasa apa? Perkataan. Secara bahasa kalam itu perkataan, ucapan. Ya, tapi yang dimaksud kalam di sini adalah jumlah mufidah, yaitu kalimat yang bermanfaat. Kalimat yang berfaedah. Ya. Yang mana lughatul arabiyyah itu harus kalam. Kalau enggak kalam ya tidak termasuk. Ya, tidak termasuk lughatul arabiyyah. Lughatul arabiyyah itu harus kalam. Kalau enggak kalam, enggak dipahami. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka dia bukan termasuk kalam. Ya dikatakan lughatul arabiyyah tapi salah. Yang benar itu harus kalam, harus jumlah mufidah, itu baru lughatul arabiyyah yang benar. Kalau enggak begitu ya salah. Harus kalam, dan kalam itu ini sifatnya. Al-lafaz al-murakkab al-mufid bin waqi'. Itu syarahnya. Bada al-musannifu rahimahullah bi ta'rifil kalam. Musannif rahimahullah pada apa ya, pada Ubaidah. Apa ya? Memulai. Hasanah. Fadlan terjemahkan. Musannif memulai. Musannif rahimahullah memulai dengan penjelasan kalam. Karena Allah yang untuk liqamatil kalam. Ya. Baik. Lianna an-nahwa liqamatil kalam. Karena nahwu itu untuk mendirikan kalam. Nahwu itu untuk menegakkan kalam. Nah, kalam itu tidak tegak kecuali dengan apa? Nahwu. Ya, kalau tidak ada nahwu, ya kalam itu tidak bisa tegak. Barakallahu fikum, sudah belajar kan jumlah mufidah itu apa? Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ya, itu dibahas di mana? Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah di nahwu. Di nahwu. Dan juga yang terkait dengannya, yang terkait dengan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, semuanya itu terkait. Dzaraf itu terkait. Hal itu terkait, tamyiz itu terkait. Dan huruf jar itu terkait. Ya, terus apa lagi? Maf'ul bi, fa'il itu terkait. Kalau umdah, ya, ada namanya umdah dan namanya fadlah. Umdah itu rukunnya kalam, ya, yaitu mubtada khobar atau fi'il wal fa'il itu umdah namanya. Ya, kalau yang lainnya itu apa? Fadlah, tambahan yang terkait dengan umdah tadi. Maf'ul bi, hal, tamyiz, dzaraf, zaman, wal makan, maf'ul bih, maf'ul ma'a, ya, dan sebagainya, mutaf, mutaf ilai, dan sebagainya. Ya, itu semuanya terkait dengan itu. Ya, itu dibahas di mana? Nahwu. Nahwu ini untuk apa? Untuk menegakkan kalam. Untuk menegakkan kalam. Supaya apa? Supaya kalimat itu menjadi apa? Menjadi kalam. Supaya menjadi jumlah mufidah. Maka di dibahas di mana ini? Yaitu nahwu. Maka musannif rahimahullah ta'ala mendahulukan pembahasan ta'rif kalam karena nahwu itu untuk mendirikan, untuk menegakkan kalam supaya menjadi kalam, menjadi jumlah mufidah, maka kita harus tahu nahwu. Faqala, maka beliau mengatakan, yaitu al-musannif, al-kalamu wal-lahzul murakkabul mufidu bil-wad'i falabudda. Apa artinya labudda, Pak? Harus. Harus. Maka harus ayyajtami'a, terkumpul fil-kalami, di dalam kalam, arba'atu umur, empat perkara. Arba'atu marfu' kenapa? Ya, Bu Najwa, sudah gampang kan, sudah diartikan. Kalau sudah diartikan, menentukan i'rabnya gampang. Apa? Arba'atu sebagai apa? Ini apa namanya, sudah belajar muyasyar selesai. Praktek. Ya, praktek itu enggak harus baca kitab, ini juga praktek. Enggak harus baca kitab tertentu. Praktek nahwu, ini juga praktek. Kita membaca kemudian ingin mengetahui kedudukan i'rabnya dan juga bagaimana terjemahannya, ini juga praktek. Maka ini faedahnya kalau belajar nahwu pakai kitab Arab. Kalau pakai kitab bahasa Indonesia, bisa enggak dapat praktek. Enggak bisa dapat prakteknya. Sedikit. Ya, apa beda? Arba'atu sebagai apa? Mudhaf. Iya, mudhaf. Tapi mudhaf itu ada kedudukannya. Mudhaf itu ada yang marfu, mudhaf itu ada yang majrur, ada yang mansub. Nah, iya. Kedudukannya apa dulu, kemudian mudhaf. Apa? Pak Imam. Sebagai khobar inna. Khobar? Tidak ada khobar. Tidak ada innanya. Itu an. An itu menasabkan fi'il mudhari. Ayyajtami'a fil kalami arba'atu umur. Yaitu sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Ya, fa'il dari yajtami'ah. Ay yajtami'ah arba'atu umurin fil kalam. Ya. Ay yajtami'ah fil kalami arba'atu umur. Ya. Al-awwal. Ay yakuna lafdhan. Ay yakuna, fa'il isim innanya adalah isim kan, isim yakunnya adalah huwa, kembali pada kalam. Ayyakuna maksudnya adalah ayyakunal kalamu lafzan, adalah lafal. Ay yaitu sautan. Apa artinya lafal? Lafal itu adalah sautan. Ya, lafzan ay sautan. Ya, kalau ada ay, ya ai di tengah-tengah, maka sebelum dan sesudahnya itu badal. Sesudahnya, sesudah ai itu badal, sebelum ai itu mubdal min. Makanya di situ sama lafdzan ai sautan. Enggak boleh lafdzan ai sautun. Enggak. Sautan badal dari lafdzan. Eh. Ai yakuna lafdzan. Ai sautan. Yaitu suara. Mustamilan yang meliputi ala ba'dil hurufil hijaiyati, yang meliputi atas bagian huruf-huruf hijaiyah. Ini makna lafad. Lafad itu apa? Suara. Berarti tulisan itu kalam bukan kalam? Tulisan kalam bukan kalam? Tulisan, kitab. Bukan lafad. Walaupun tulisan itu kalau dibaca jadi kalam, kalau dibaca. Tapi kalau enggak dibaca ya belum kalam, karena tidak ya, tidak terlafadzkan, ya, tidak terlafadz. Ya. Kalam itu harus lafadz, harus terlafadzkan. Lafadz itu adalah suara. Tapi bukan suara sembarangan, tapi suara yang terkandung atau yang meliputi sebagian huruf hijaiyah. Bagian huruf hijaiyah. Sehingga lughah selain Arab itu kalam bukan? Lughah selain lughatul Arabiyah kalam bukan? Kalam. Bukan. Karena tidak dengan huruf hijaiyah. Ya. Walaupun menurut bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, kalau mengucapkan demikian dan demikian dipahami kalam. Yang menurut yang memiliki bahasa, ya masing-masingnya mengatakan bahasanya itu kalam, ya secara bahasa, kan, tapi tidak secara istilah ahli nahwu. Sekarang kita membahas apa? Nahwu itu logonya siapa? Logonya orang Arab. Berarti kalam itu harus dengan lafadz apa? Lafadz dari huruf hijaiyah. Ya, kalau yang dibahas bahasa Indonesia, perkataan demikian dan demikian, ya menurut kita kalam. Tapi menurut apa? Bahasa Indonesia. Tapi menurut bahasa Arab, walaupun kita berbicara bagus, dipahami detail gitu, kalau menurut mereka kalam bukan? Ya bukan, karena bukan dari huruf hijaiyah, ya, bukan dengan bahasa Arab. Karena kita membahasnya ini nahwu, ya, maka harus sesuai dengan pembahasan nahwu lughatul Arabiyah. Kemudian yang kedua adalah ayyakuna murakkaban. Ayyakuna murakkaban. Yakun siapa ya, Pak Imam? Yakun, isim yakunnya itu huwa kembali pada siapa? Kalam. Ya, murakkaban sebagai apa ya, Abu Najwa? Apa amalannya kan ini? Amalkan apa? Merupakan isim dan nasabkan khobar. Murakkaban ini sebagai apa? Penajar. Khobar ini. Khobar yakun. Iya, masih ingat. Ya, karena menasabkan isim, merupakan isim dan menasabkan khobar. Ayyakuna murakkaban. Ya, apa namanya, kalam itu murakkab, murakkab itu tersusun. Nah, di sini dijelaskan ay muallafan, ya, murakkaban itu artinya adalah muallafan, tersusun atau terdiri min kalimataini au aksar, dari dua kalimat atau lebih. Ya, dari dua kalimat atau lebih. Yang pertama lafaz diucapkan. Terus kemudian yang diucapkan ini apa? Dua kalimat atau lebih. Kalau satu bukan kalam. Bukan kalam. Misalnya apa? Masjidun kalam. Ya bukan satu. Ya, kitabun kalam. Ya bukan. Ini apa namanya? Satu. Satu kalimat. Ya, rojulun. Ya, bukan kalam. Satu. Walaupun sudah diucapkan. Nah, kalau apa diucapkan tapi dua kalimat atau lebih, hadza rajulun kalam, kalam ini adalah orang laki-laki. Hadza Muhammadun, ini adalah Muhammad, kalam, kalam karena dua. Ya, terus kemudian al-masjidu kabirun, kalam, kalam karena apa? Karena dua kalimat, dua kata. Dan sebagainya. Minimalnya itu dua. Kalau misalnya satu, itu harus ada takdir. Ya, misalnya Muhammadun. Misalnya soal yang tanya, Mas Muka, siapa namamu? Mas Muka itu kalam, karena Ma itu khobar muqaddam, ismuka itu adalah mubtada muakhar. Kalam dua, Ma sama ismuka. Bahkan tiga. Ma, ismu, kemudian apa? Ka, tiga. Mas muka. Kemudian dijawab Muhammadun. Kalam bukan? Ya kalam. Tapi harus ditakdirkan. Ya, yaitu apa? Ana Muhammadun. Tapi ananya mahdzuf. Ana Muhammadun. Ana mubtada Muhammadun khobar. Ana Muhammadun. Ya. Ya, terus misalnya. Aina abuka? Aina abuk? Di mana bapakmu? Ya, terus kemudian dikatakan dikatakan fil masjid. Di masjid. Apa takdirnya? Abi fil masjid. Takdirnya adalah abi fil masjid. Ya. Tapi abinya dihilangkan, dimahdzuf. Langsung jawab fil masjid. Fil masjid ini ada berapa? Berapa kalimat? Ada dua fil masjid. Tapi kalau fil masjid saja, kalau tanpa ditakdirkan, kalam bukan kalam? Bukan, karena tidak dipahami apa di masjid. Harus ditakdirkan abi fil masjid, bapakku di masjid. Ya, misalnya salaita, al salaita, apakah kamu telah sholat? Kemudian dia mengatakan naam. Ya. Ya. Nah, ini kalam bukan kalam. Naam toh. Kalam, tapi harus ditakdirkan yaitu apa? Naam shallaitu. Ya, aku telah sholat. Naam shallaitu. Tapi shallaitunya enggak disebutkan. Ya. Kalau satu, maka harus ada takdir. Sehingga hakikatnya berapa? Dua atau lebih hakikatnya. Walaupun yang diucapkan satu. Paham ya? Kemudian ayyakuna mufidan. Hendaklah kalam itu mufid. Dia dilafadkan, kemudian merokap, terus kemudian harus mufid. Mufid itu apa? Berfaedah. Maksudnya adalah ay yahsunu sukutul mutakallimi alaihi. Ya. Yahsunu bagus sukutul mutakallimi, diamnya orang yang berbicara, alaihi terhadapnya, terhadap kalam. Ya. Maksudnya apa bagus itu? Kalau gampangannya sih mungkin itu berfaedah. Bukan kalam yang maksudnya lengkap, bukan kalam yang kurang. Ya, sehingga apabila diucapkan seseorang itu faham, mengerti. Iya, difahami, tidak ada sesuatu yang kurang. Bagusnya pembicara, diamnya pembicara alaihi terhadap kalamnya itu. Ya, yaitu apa? Yaitu misalnya seseorang mengatakan ja'a Muhammadun. Diamnya di sini bagus enggak? Bagus. Karena apa? Karena yang mendengar apa? Paham. Kalau misalnya idza ja'a Muhammadun. Apabila Muhammad datang, kemudian diam. Bagus enggak diamnya itu? Enggak bagus. Karena apa? Karena yang mendengarkan itu menunggu perkataan selanjutnya. Ya. Bagus enggak bagus itu dari sisi apa? Ya, dari sisi orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkannya itu paham enggak? Ya, kalau yang mendengarkan enggak paham masih menunggu kata yang selanjutnya, maka diamnya ini bagus apa enggak bagus? Ya. Tidak bagus. Tapi kalau yang mendengarkan itu paham, kemudian cukup tidak mendengarkan, tidak menanti-nanti, menunggu perkataan selanjutnya, berarti diamnya apa? Bagus. Iya. Kalau misalnya qara'a Muhammadun Al-Qur'an, Muhammad telah membaca Al-Qur'an. Iya. Kemudian diam. Dan yang mendengarkan ini paham, tidak menunggu apa hasilnya selanjutnya, tapi diamnya ini bagus. Tapi kalau misalnya idza qara'a Muhammadun Al-Qur'ana, apabila Muhammad membaca Al-Qur'an, kenapa masih menunggu selanjutnya, berarti diamnya pembicara ini tidak bagus. Oh ya. Ya, bukan maknanya kalau berarti min aina anta, min aina anta ini orang yang diajak bicara menunggu enggak? Min aina anta menunggu iya menunggu. Tapi kan langsung dia menjawab. Aku ana min Surabaya. Saya dari Surabaya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah orang yang diajak bicara itu adalah dia paham sehingga tidak menunggu-nunggu sesuatu yang setelahnya. Kalau misalnya seorang mengatakan Doroba Muhammadun, ini kalam atau bukan kalam? Bukan, karena masih ditunggu. Yaitu pemukul apa? Kalau Doroba Muhammadun Al-Kalba, baru kalam. Ya bisa dipahami, termasuk mufid. Kalau Doroba Muhammadun saja, orang masih menunggu, berarti diamnya ini tidak bagus. Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat adalah ayyakuna bil wad'il arabi. Hendaklah kalam itu dengan peletakan orang Arab. Apa maknanya? Ay min kalamil Arab. Maknanya adalah dari kalamnya Arab. Ya, bukan dari kalam selain Arab, karena kita membahas nahwu. Maka kalam itu harus dari kalam Arab. Ya, selain dari lafadz dilafadzkan, kemudian murakkab, kemudian harus mufid dan harus bil wad'il arabi, dengan peletakan orang Arab, maksudnya adalah dari bahasa Arab. Kemudian nahwu qaulika, contohnya adalah perkataanmu al ilmu nafi'un. Ya, al ilmu nafi'un. Apa artinya? Ubaidah, ilmu itu bermanfaat. Ya. Ini kalam. Tapi kalau seorang mengatakan ilmu itu bermanfaat, kalam bukan, Pak Imam. Ilmu itu bermanfaat, kalam. Bukan kalam. Kenapa alasannya? Iya, bukan bilwat al-arabi. Iya. Dan bukan apa? Bisa jadinya. bukan lafaz, bukan lafaz, karena ya lafaz tapi bukan dari huruf hijaiyah, lafaz tapi bukan dari huruf hijaiyah. Wa nahwu qawlihi ta'ala wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah telah mengajak bicara Musa takliman dengan sebenar-benar pembicaraan. Takliman sebagai apa ya? Abu Najwa sudah dipelajari di Muyasar. Ayo, baca. Maful bi itu yang dikenai perbuatan. Misalnya qara'tul kitabah. Alkitab ini terjadi padanya al-qira'ah. Ya. Apa? Ya, baca takliman. Hah? Taukid, hasanta, taukid atau dikatakan sudah. Iya, taukid tapi apa? I'rab, nahwunya apa? I'rabnya apa? Memang faedahnya adalah taukid. Tapi apa i'rabnya? Sebagai apa? Pak Imam? Bukan. Maf'ul mutlak. Ya, saya ingat maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu apa? Masdar. Mansub. Ya, dengan sebab fi'ilnya. Dengan sebab fi'ilnya. Maf'ul mutlak itu ya masdar, masdar yang dia diambil perubahan dari fi'ilnya. Masdar mansub yang berasal dari perubahan fi'ilnya atau yang semakna dari fi'ilnya. Yang fungsinya adalah untuk taukid, memperkuat, atau untuk menjelaskan sifatnya atau menjelaskan apa? Bilangannya. Ya. Darabtu dorban, ya, gitu. Darabtu Muhammadan dorban qawiyan misalnya. Ya. Qataltu qatlan dan sebagainya. Kumtu qiyaman atau kumtu wukufan. Wukufan dengan apa namanya? Wukufan itu dari waqafa, tapi semakna dengan qoma. Wa qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu dengan niat. Atau hanyalah amalan itu sesuai dengan niat. Atau sesungguhnya apa? Bukan hanya sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niat. Ya. Maka fakullun, maka masing-masing min hadhil jumali dari jumlah-jumlah ini ya. Kalamun adalah kalam, nahwiyun nahwi litawaffuri karena terpenuhi, asyuruti karena terpenuhinya syarat-syarat, al-mutaqaddimati yang telah lalu, fiha padanya, fiha padanya pada apa? Abu Najwa, hak kembali pada apa? Pada jumal padanya, itu pada jumlah-jumlah. Wahia dan dia, dia siapa? Apa? Apa? Ubaidah? Iya, iya siapa? Apa? Syurut. Wahia dan dia, syurut-syurut itu, syarat-syarat tersebut adalah ya, al-lafad wa-tarkib wal-ifadah wal-wad'ul arabi. Lafad juga tadi tarikhnya, tarkib sudah jelas ya, al-ifadah yaitu mufid, yang berfaedah ya, wal-wad'ul arabi dan peletakan Arab. Ya, dilihat ta'liq nomor bintang itu, ta'liq 3 yang ada bintangnya. Fawaidu wa tanbihatun, faedah-faedah dan tanbihat, yaitu catatan-catatan. Pertama, an-nahwu. Nahwu itu adalah huwa adalah qawaidu. Qaidah, qaidah. Ya, qaidah, qaidah. Ya, fi'il itu apa? Kaidahnya bagaimana? Fa'il itu apa? Kaidahnya bagaimana? Maf'ul bih itu apa? Kaidahnya bagaimana? Mansub. Kemudian kana amalannya itu apa? Kaidahnya itu bagaimana? Isim kana itu marfu. Kaidahnya itu marfu. Khobar kana kaidahnya itu mansub dan sebagainya. Ya. Dari pembahasan-pembahasan nahwu. Jadi nahwu itu adalah kaidah-kaidah ya, yang diletakkan yu'rafu biha, diketahui dengan kaidah-kaidah tersebut ahwalu keadaan-keadaan awakhiril kalimi, akhir-akhir kalimat, i'raban wa bina'an, secara i'rab dan secara bina mabniya. Ya. Jadi dengan mempelajari nahwu kaidah-kaidahnya sehingga kita tahu i'rabnya ini fa'il, maf'ul, ini isim kana, ini khabar kana, ini isim laisa, ini khabar laisa, ini dzaraf, ini tamyiz, ini hal dan sebagainya. Ya. Ya, secara i'rab dan secara bina. Kalau mabni, mabni ini fi mahali apa? Mabni fi mahali jarrin atau mabni fi mahali jarin mutafun ilai, mabni fi mahali raf'in fa'il, mabni mabniun ala dhommi fi mahali nasbin maf'ulun bihi, gitu. Ya, i'rabnya apa kalau mabni itu fi mahali apa? Fi mahali apa? Paham ya? Kemudian annahu sahibuhu yusamma nahwiyan. Sukunil ha wa fathiha. Wa nam bi sukunil fa'i wa fathaha min lahnil awam. An-nahwu sahibuhu, yang mempelajarinya sahib, sahib itu artinya memiliki, yang memiliki nahwu, yaitu yang mengetahui, yang memiliki nahwu, yang faham, yang memiliki ilmu nahwu maksudnya. Yang memiliki ilmu nahwu itu yusamma dinamakan nahwi. Nahwiyan, yusamma nahwiyan dinamakan nahwi. Fulan nahwi berarti dia memiliki ilmu nahwu. Nah, ini bisukunil ha, dengan sukunnya ha nahwu. Nah, itu. Wa fathuha, dan fathanya ha itu dibaca naha, nahawu gitu. Nahawu, nahawun atau an-nahawu itu min lahnil awam, dari lahannya awam, orang awam. Lahan itu apa? Kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an atau membaca lughatul arabiyah. Salah harakat atau salah huruf dan sebagainya, namanya lahan. Ada lahan jali, ada lahan khafi, nah itu. Ini kalau dibaca nahawun itu merupakan kesalahan orang-orang awam. Orang-orang awam ngomongnya begitu, ini kesalahan mereka. Kharaja biqaulil musannif al-lafz, keluar dari perkataan musannif al-lafz. Lafz ini keluar dari perkataan musannif adalah al-isyaratu. Al-isyarat wal-kitabatu wa nahwuhuma. Ya. Keluar dari perkataan musannif yaitu al-lafad, keluar darinya yaitu apa? Al-isyarat. Maksudnya isyarat itu bukan termasuk lafad. Isyarat itu apa? Ini isyarat dan sebagainya. Stop isyarat. Enggak ngomong tapi maknanya apa? Stop. Nah. Maknanya apa? Lanjut. Iya. Dan sebagainya. Ini bukanlah lafaz walaupun dipahami ya. Walaupun dipahami, orang yang diajak, yang diberi isyarat itu ngerti. Ya, ini maksudnya apa? yang mengerti yang diajak bicara, termasuk mufid, tapi tidak dilafadkan, berarti bukan kalam dan tidak murakkab dan bukan wadul arabi. Terus kemudian wal kitabah, dan tulisan, walaupun tulisannya itu adalah tulisan hikmah, ayat, hadis, tafsir, syarah dan sebagainya, ya, menjadi kalam kalau di kalau dibaca menjadi kalam. Tapi kalau nggak dibaca nggak, bukan kalam. Karena apa? Tidak dilafadkan. Ya. Fala tusamma, maka tidaklah wanahwihima dan semisal dari keduanya. Ya, fala tusamma kalaman, maka tidaklah dia dinamakan kalam. Kharaja biqaulihi, dan keluar dari dengan perkataan musannaf ini, keluar dengan perkataan musannaf yaitu al-murakkab, keluar darinya adalah al-mufradu, adalah al-mufrad. Al-mufrad itu fa'il dari kharaja. Kharaja al-mufradu biqaulihi al-murakkab, al-murakkabu. Mufrad, mufrad itu apa maknanya? Maksudnya apa? Sendirian, yaitu satu kata, tidak tersusun. Ya. Tapi sebagaimana kita katakan tadi, kalau kalimat itu mufrad, ya dia dianggap kalam kalau ada apa? Kalimat mufrad dia menjadi kalam kalau ada apa ya? Takdirnya. Naam, ini satu. Maksudnya adalah apa? Naam shallaitu itu. Naam safartu. Ya. Semoga Muhammadun. Apa takdirnya? Abu Najwa. Ismi Muhammadun. Ini termasuk kalam karena apa? Ada takdir, ada yang mahdhuf. Ada yang mahdhuf. Kalau tidak ada yang mahdhuf ya bukan kalam. Artinya mahdhuf itu dipahami dengan apa? Dengan perkataan sebelumnya. Ya, kalau enggak ada perkataan sebelumnya enggak bisa mahdhuf. Apa? Apa yang dimaksudkan? Enggak tahu. Oh iya, tiba-tiba ngomong Muhammad. Apa maksudnya? Muhammad. Kok nyebut-nyebut Muhammad? Kenapa? Tapi kalau Mas Muka kemudian dia menjawab Muhammad, ada enggak faedahnya? Faedah. Berarti di situ ada yang mahdhuf, takdirnya ismi Muhammad. Ya. Kemudian wa kharaja biqaulihi al-mufid, biqaulihi al-mufidu. Kita baca al-mufidu itu sesuai dengan penukilan. Al-mufidu mabnun alama nukilah, mabni di atas penukilannya. Keluar dari perkataan musannif al-mufidu yaitu al-murakkabu. Al-murakkabu fa'il dari kharaja. Al-murakkabu ghairul mufidi. Al-murakkabu yang tidak berfaedah. Al-murakkabu ghairul mufidi. Murakkab yang tidak berfaedah. Nahwu Abdullah. Ya, Abdullah. Enggak ditanya Mas Muka enggak. Kalau Mas Muka Abdullah itu termasuk mufid. Ya. Karena takdirnya adalah ana Abdullah atau ismi Abdullah. Wa in qama Zaidun, apabila Zaid berdiri. Nah, ini walaupun murakkab tapi tidak apa? Tidak apa? Tidak mufid. Sudah lafaz murakkab sudah. Bil wad'il arabi tapi tidak mufid. Bukan kalam. Ya, tidak termasuk karena tidak mufid. Wa kharaja biqaulihi, dan keluar dari perkataan musannif bil wad'i adalah kalamun ghairul arabi. Adalah perkataan selain arabi, kal ajami, seperti ajam. Ajam itu apa? Bukan Arab. Wa nahwihim, dan semisal dari mereka. Jelas ya? Kemudian tamarin atian-atian. Dha' alamat kada fi amama al-kalam an-nahwi wa alamata x amama ghairihi ma bayani sabab. Letakkan alamat ini, cawang ini di depan kalam secara nahwu. Kalam secara nahwu, bukan kalam secara bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalam secara nahwu. Dan tanda silang di depan selain kalam nahwu ini. Ma'a bayani sabab, bersama dengan penjelasan sebab. Misalnya al-kitabu. Ya, begitu saja. Ini salah X atau silang karena di annahu ghairu murakkab, karena dia tidak tersusun, tidak tersusun dari dua kalimat atau lebih. Tapi kalau misalnya ma hadza, kemudian dijawab al-kitabu, kalau sudah apa ya kalam, kenapa apa enggak kitabu saja. Ma hadza sudah selesai. Terus kemudian dijawab al-kitabu. Ini kalam bukan? Bukan kalam. Pak Imam? Kalam. Kenapa? Hadza kitabun. Karena takdirnya adalah hadza kitabun. Kalam kali itu. Kalau jawab dari pertanyaan ma hadza atau ma indaka, apa yang ada di sisimu? Dan dibaca al-kitab. Kemudian idza bada ad-darsu. Ya, Abu Najwa, kalam kan? Ya. Bukan. Apa? Alasan. Lianahu ghairu mufidin. Ya. Al-mustasyaru mu'taman. Al-mustasyar yang diajak musyawarah. Yang diajak musyawarah mu'taman adalah orang yang dipercaya. Yang dipercaya. Apa? Baiklah, kalam bukan? Kalam. Kenapa? Karena terpenuhi empat syarat. Karena terpenuhi empat syarat. Lafaz murakkab mufid bil wadhi. Dha' kulla kalimatin minal kalimatil atiyah min fi kalamin nahwiyyin murakkabin min kalimatain. Letakkanlah masing-masing kalimat dari kalimat-kalimat berikut ini, ya, pada kalam nahwu yang tersusun dari dua kalimat. Ya, letakkan. Ya, zaidun. Ya, fadhal, diletakkan maksudnya tambahi. Tambahi supaya menjadi kalam nahwi. Baik, Bang. Ja'a zaidun. Dua. Ya, dua kalimat. Ya. Kasih lebih dari dua misalnya, Pak Imam. Lebih dari dua kalimat. Ja'a Zaidun kemana? Datang kemana? Logiban tidak apa-apa. Dalam keadaan berkendara. Ja'a Zaidun ila Makkata misalnya. Baik. Al-Maktabatu, apa artinya Maktabah? Perpustakaan. Atau toko buku, maktabah. Maktabah apa? Maktabah Darul Athar, toko buku. Ya. Apa? Zahabtu ilal maktabati. Zahabtu ilal maktabati. Ahsanta. Asy-syamsu. Zahabtu ila syamsi. Ya. Apa? Asy-syamsu. Salah, ha? Iya, apa? Beri kalimat biar menjadi jumlah, jadi kalam nahwi. رأيت الشمس ارتفعت الشمس طلعت الشمس غربت الشمس الشمس بعيد بعيدة من الأرض الشمس حارة ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام النحو مركب من أكثر من كلمتين يعني أكثر tadi harusnya dua ya ini yang lebih letakkanlah pada masing-masing kalimat dari kalimat berikut ini ya menjadi kalimat menjadi kalam nahwi yang tersusun lebih dari dua kalimat al-ma'u bayman asyrabul ma'al barida yaktub Muhammadun yaktub darsan iya lam lam yusafir aliyun hasan yang berapa sekarang karena pertemuannya seminggu sekali belajarnya agak banyak ya setiap hari sedikit-sedikit Ajza'ul kalam wa ma yata'allafu minhu ya pembagian-pembagian kalam dan apa yang tersusun dari darinya pembagian-pembagian kalam dan apa yang tersusun darinya yaitu dari kalam kalam itu tersusun dari apa saja atau pembagian kalam itu apa saja ini semakna Qala al-musannif rahimahullah wa aqsamuhu salasatun ya aqsamu apa ya Abu Najwa aqsamuhu aqsamu dan pembagian pembagian apa pembagian kalam aqsamuhu yaitu aqsamul kalam macam-macam kalam ya atau pembagian-pembagian kalam salasatun ada tiga ada ismun fi'lun harfun ja'a li ma'nan ada isim fi'il huruf yang datang untuk makna untuk satu makna bukan semua huruf tapi huruf yang mendatangkan makna huruf yang tidak mendatangkan makna itu apa huruf hijai alif ba ta sa jim kalau apa ditulis alif ba jim dal gitu apa faedah enggak ada maknanya apa? Gak ada. Tapi kalau huruf maksudnya adalah huruf yang mendatangkan makna. Misalnya bika. Ada enggak maknanya? Bika, bi. Ada enggak maknanya? Bihim, bikam. Ada enggak maknanya bihim? Menunjukkan makna apa enggak? Ya, menunjukkan makna. Ya, huruf jar menunjukkan makna. Iya. Liman hadzal kitab lam di sini mendatangkan makna apa enggak ada maknanya enggak baik menunjukkan apa nilai siapa kitab ini anta Ka Asadin. Ka di sini ada enggak maknanya, Pak? Ada. Apa artinya? Ka. Seperti. Dan seakan-akan. Ini huruf yang jaa li ma'nan. Asyarah bayyana al-musannif rahimahullah. Musannif rahimahullah telah menjelaskan annal alfadha bahwa lafaz-lafaz allati yang tastakhdimuha al-arabu orang-orang Arab menggunakannya ha kembali pada alfaz fi kalamiha di dalam perkataan mereka ha yaitu Arab ha kembali pada Arab la takhruju tidaklah keluar takhruju halnya hiya kembali pada alfal ya harus tahu ya kan. Jadi apa domirnya ini kembalinya kemana? Fa'ilnya itu apa? Domir kemana harus tahu. La takhruju. Tidaklah lafal-lafal tersebut keluar an dari wahidin salah satu min hadin salasati asya'a dari tiga perkara. Al ismi yaitu isim, awil fi'li atau fi'il, awil harfi atau huruf. Ya, yaitu kalam yang digunakan oleh orang Arab itu tidak keluar dari tiga ini. Ya, isim, fi'il dan huruf. Tidak ada yang keempat, tiga saja. Membaca kalimat apa saja itu mesti kalau enggak fi'il, isim atau huruf. Tidak ada yang keempat. Loh, fa'il, kemudian maf'ul bi, mubtada khobar. Iya, itu adalah irobnya. Irobnya apa? Irobnya ini lafat. Nah, ada tiga ini. Tidak keluar dari tiga. Fa'il, tapi fa'il itu kan apa? Berupa apa? Isim. Kembalinya kayak itu. Maf'ul bi, apa? Isim maf'il. Isim. Iya. Kemudian fi'il mudhari, apa? Fi'il. Kalau huruf jar, apa? Apa huruf jar? Masuk kepada apa? Isim fi'il apa huruf? Huruf. Iya. Alif lam. Al-masjidu alif lam. Itu isim fi'il apa huruf? Huruf. Iya, huruf. Paham ya? Ya, semua i'rab itu ya, mubtada khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bi, isim kana, khobar kana dan sebagainya. Ya, kaidah-kaidah i'rab nahwu itu kembalinya kepada ini. Kalau enggak isim, fi'il atau huruf. Itu saja. Nanti isim itu i'rabnya apa? Kemudian fi'il itu i'rabnya apa? Kalau mabni, mabninya apa? Kalau huruf mesti mabni. Enggak ada huruf yang i'rab enggak ada. Huruf itu mabni. Ini mabniya ini dia itu karena apa? Huruf. Ya. Paham ya? Fal ismu ta'rifu. Maka isim dibahas satu persatu isim. Ya, foto dibaca Bu Najwa. Ta'rifu. Ta'rifu huwa kalimatun jalat ala makna fi nafsiha wa lam taqtarin fi zamanin. Iya. Itulah makna dari isim. Ta'rifnya kalimat dalat yang menunjukkan ala maknan terhadap makna fi nafsiha pada dirinya. Lam taqtarin tidaklah tidaklah menyertai lam takfarin ya. tidaklah terkait bi zamanin dengan zaman ya, tidaklah terkait dengan zaman itu isim. Isim itu kalimat yang menunjukkan makna pada dirinya, pada diri. Bait, baitun ada maknanya, ada. Masjidun ada maknanya, ada. Kolamun ada. Rajulun ada maknanya. Ini memiliki makna pada dirinya sendiri. Tapi kalau huruf jar, huruf ada enggak maknanya? Dia maknanya, makna dia itu muncul kalau bersambung dengan yang lain. Kalau bersambung dengan yang lain, ini tanpa bersambung dengan yang lainnya sudah punya makna. Tapi kalau huruf tidaklah memiliki makna kecuali kalau bersambung dengan yang lainnya. Paham ya? Memiliki 6 walam taktarin bi zamanin, tidaklah berkaitan dengan zaman ya. Misalnya baitun ya, rumah itu ada enggak kaitannya dulu, sekarang atau akan datang? Enggak ada. Atau tas, ada enggak kaitannya dengan zaman? Tas sedang atau akan atau telah tas, sedang tas itu enggak ada. Ya. Yang berkaitan dengan zaman itu apa? Fi'il. Itu fi'il. Misalnya apa? Sedang tidur, akan tidur, telah tidur. Itu benar. Ya. Atau sedang pergi, telah pergi, akan pergi. Kalau kepergian, ada enggak kaitannya dengan zaman? Kepergian, kepergianmu. Enggak ada. Ya, yaitu kepergian yaitu zihabun. Atau zihabun, Zihabun kepergian. Ada kaitannya? Enggak ada. Maka dia adalah isim. Iya. Ya. Sedang belajar. Telah belajar, sedang belajar, akan belajar. Kalau pelajaran, ada enggak kaitannya? Enggak ada kaitannya dengan sedang pelajaran. Nah, itu bahasa kita kalau sedang pelajaran. Bahasa kita, tapi maksudnya darsun, enggak ada kaitannya dengan waktu. Ya, ya. Misaluhu contohnya adalah Zaidun farasun usfurun. Apa usfur? Bukan aja. Usfur. Burung. Kalau farasun apa? Ubaida. Kuda. Zaidun farasun usfurun zahratun apa? Payung zahratun. Bunga. Zaidun rumah. Zakaun apa? Zakaun aku Ubaida cerdas pintar. Fakul wahidin maka masing-masing min hadhil alfadhi dari lafal-lafal ini ya dulu dia menunjukkan ya dulu fa'alnya huwa kembali pada kullu kullu wahidin ya maka masing-masingnya itu menunjukkan ala makna terhadap makna yufhamu yang dipahami min nafsil kalimah dari kalimat itu sendiri dari kalimat itu sendiri ya wa hadzal makna ya qad yakunu li syai'in mahsusin dan makna ini qad kadang-kadang yakunu makna tersebut yakunu huwa ya isim yakunnya itu huwa kembali pada makna qad yakunu terkadang kondisi artinya terkadang makna tersebut li syai'in untuk sesuatu mahsusin yang dirasa ya, yang dirasa yaitu ya, apa dilihat atau bisa dipegang atau bisa dicium ya itu mahsus maksudnya ya, yang bisa di apa rasakan yang bisa di ketahui atau yang berikutnya adalah au yakunu li syai'in ma'nawi. Ya. Atau dia li syai'in ma'nawi untuk sesuatu yang sesuatu makna. Untuk sesuatu makna. Ya. Ma'nawi. Qad au yakunu li syai'in ma'nawi. Makna tersebut untuk sesuatu maknawi. Apa artinya maknawi? Ghairi mahsusin. Tidak dirasa. Yudroku diketahui bil akli dengan akal wadzaka bil akal, bil akli dengan akal. Ya, kita kembali kepada yang mahsus. Qad yakunu li syai'in mahsusin bi ayyakuna zata insanin. Bi ayyakuna yakun itu isimnya yakun adalah huwa kembali pada mahsus. Bi ayyakuna yang mahsus itu adalah zata insanin. Zatnya manusia. Ini mahsus. Itu sesuatu yang mahsus yang dirasa bi ayyakuna dengan apa namanya? Dengan kondisi mahsus tersebut misalnya adalah zata insanin zat manusia ka zaitin seperti zait au hayawanin atau hewan au hayawanin maksudnya adalah au zata hayawanin zatnya hewan ka farasin au tairin yaitu au zata tairin ka usfurin usfurin burung kecil au nabatin nam au nabatin yaitu zata nabatin zatnya pohon ka zahratin au jamadin atau maknanya au zata jamadin zatnya benda padat benda mati ya ka baitin seperti bait rumah Ini yang mahsus. Adapun yang lisyai'in maknawi, untuk sesuatu maknawi, maknawi itu ghairu mahsus, tidak ada, tidak dirasa, tidak dilihat, tidak diraba, tidak didengar, tidak di yudraku, diketahui bil akli, dengan akal. Al-zaka'i, kecerdasan, seperti kecerdasan. Kecerdasan ini apa bentuknya? Enggak ada. Maknawi, karena dia itu sifat. Wasyarofi, ya, kemuliaan. Kemuliaan seseorang, ada enggak bentuknya? Rupanya apa? Enggak ada. Karena itu adalah sifat. Wal-ilmi, ilmu. Seseorang memiliki ilmu. Apakah ilmu itu bisa diraba? Ada bentuknya apa? Enggak ada. Maka ini adalah maknawi, karena ini adalah sifat. Fakullu kalimatin, maka masing-masing kalimat dalat, menunjukkan ala zatin, terhadap zat au maknan atau makna. Walam taktarin, dan tidaklah dia berkaitan ya bi zamanin, dengan zaman. Fahiyah, maka dia ismun, adalah isim. Maka dia, yaitu kalimat tersebut adalah isim. Walam taktarin, taktarin fa'alnya hiya, kembali pada kalimat. Ya, masing-masing kalimat itu menunjukkan zat atau menunjukkan makna, dan tidaklah kalimat itu berkaitan dengan zaman. Fahiyah, maka kalimat itu adalah isim. Paham ya? Wal fi'lu, dan fi'il ta'rifuhu huwa kalimatun, adalah kalimat dalat, yang menunjukkan ala makna, terhadap makna. Fi nafsiha, pada dirinya. Tapi waqtaranat, ya, kalimat tersebut berkaitan bi zamanin, dengan zaman. Ya, misal misaluhu, contohnya adalah qama yaqumu kum. Qama fi'il apa? Madhi. Yaqumu mudhari. Kum fi'il apa? Amal. Fakullu wahidin, maka masing-masing min hadhil alfaz, dari lafal-lafal ini, ya dulu, dia menunjukkan, dia siapa? Kullu. Ala makna, terhadap makna, fi nafsihi, pada dirinya. Wawal hadath, dan dia makna itu adalah al-hadath, kejadian. Qoma ini kejadian apa? Berdiri. Nama kejadian apa? Tidur. Ya. Safar, kejadian safar. Menunjukkan kejadian perbuatan. Wahwa muqtarinun, dan dia berkaitan di zaman ini, dengan zaman. Faqoma, maka qoma itu tadullu, dia menunjukkan tadullu, dia kembali pada qoma. Qoma itu menunjukkan ala hudusil qiyam, atas kejadian qiyam, berdiri. Fi zamanin madhin, pada zaman madhin. Yaqumu tadullu ala hudusin, menunjukkan atas kejadian. Ala hudusil qiyam, ya, kejadian qiyam. Fi zamanin hadirin au mustaqbalin, pada zaman hadir. Apa artinya hadir? Apa? Ya, sedang. Hadir au mustaqbalin, atau yang mustaqbal. Kum tadullu ala talabil qiyam. Kum itu menunjukkan permintaan qiyam, permintaan berdiri, yaitu perintah. Berdirilah. Ya, berdirilah ini adalah tolak, permintaan. Ya, permintaan yang artinya adalah perintah. Perintah itu minta untuk dilaksanakan. Fi zamanin mustaqbal, al-fil mudhara itu mesti pada zaman mustaqbal. Walaupun akan dilakukan langsung, tapi ini mustaqbal, belum terjadi. Misalnya apa? Pergilah. Sudah pergi belum? Belum, tapi perginya, pergilah, langsung pergi. Ini sang saja mustaqbal. Mustaqbal itu enggak dibatasi berapa waktunya, enggak ada. Kayak itu jaraknya itu pendek atau panjang. Ijlis, sudah duduk belum? Belum. Walaupun setelah ijlis langsung, enggak lama, enggak ada jangka waktu, langsung duduk. Tapi ketika ngomong ijlis itu belum terjadi. Ya, kemudian fakullu kalimatin, maka masing-masing kalimat itu dalat ala, menunjukkan ala hadatsin, terhadap kejadian. Fi zamanin, pada zaman, apakah itu hal, apakah itu madhi, hal atau mustaqbal. Faya maka dia, yaitu kalimat tersebut, fi'lun adalah fi'il. Kata dibaca Ubaidah, wal fi'lu yang qasim ila salasati aqsam. Ya, terus? Ya, terus? Madi yaitu menunjukkan kekuatan, menunjukkan ada suatu kejadian yang terjadi pada waktu yang lalu. Mungkin contoh kata Pak Salafarong sambut. Iya. Kemudian, Tarian. Yang sedang dituntut kejadiannya, usul kejadiannya. Ya, kemudian contohnya? Iya, itu. Ya, fi'il itu ada tiga. Ada tiga macam, ada madhi, mudhari, dan amr. Madhi itu apa? Menunjukkan kejadian yang terjadi pada zaman lampau. Mudhari, apa yang menunjukkan kejadian yang terjadi pada zaman sekarang atau akan datang. Kalau amar itu menunjukkan kejadian yang diminta kejadiannya pada zaman mustaqbal, pada zaman yang akan datang. Misalnya uktub safir asalli. Kemudian wal harfu Pak Imam baca. Wal harfu tasbihuhu wa kalimatun kalakulahan tiwilihan. Dia kata yang menunjukkan atas makna dengan selainnya. Pada selainnya. Ya kan? Ya. Ya. Cukup. Ya, misalnya adalah lam, fi dan hal. Ya, misalnya lam yakum. Ya, lam yakum. Lam yuk itu apa? Tidak. Tidak berdiri. Ya, berdiri ini terjadi padanya apa? Tidak. Ya, makna ini terjadi pada apa? Pada selainnya. Bukan tidak terjadi pada tidak. Gimana? Masa tidak terjadi pada huruf itu sendiri? Ya, enggak. Tapi makna ini terjadi pada apa? Pada selainnya. Ya, berdiri ini apa? Tidak berdiri. Fi misalnya di. Fil masjidi. Ya, di sini terjadi pada apa? Pada masjid. Mana ini ada pada masjid. Ya, tidak berdiri sendiri, tapi dia berdiri pada yang lain. Ya, hal dan juga hal apa namanya? Hal hadharul ustadu. Hal hadharul ustadu. Apakah ustaz telah hadir? Apakah di sini terjadi pada apa? Mana ini terjadi pada hadharo. Hadara, maka Ustaz itu hadir. Yang ditanyakan apakah apa? Kehadiran. Makna ini terjadi pada yang lain, pada selainnya. Huwa kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha. Kalimat yang menunjukkan makna pada selainnya. Yang tidak menunjukkan pada dirinya sendiri, tapi makna ini menimpa pada selainnya. Paham ya? Ya. Lanjutkan Pak Imam. Fakullu wahidin. Fakullu wahidin. Cukup di perjamahan dulu. Dan setiap maka masing-masing dari satu dari lafaz. Ya, bukan gitu. Fakul wahidin itu satu rangkaian. Kul wahidin itu artinya masing-masing atau tiap-tiap. Kalau dari terjemahan satu persatu kan maka setiap satu. Kan enggak enak. Maka tiap-tiap atau masing-masing. Min hadil alfaz dari lafaz. Lagi, Pak. dan masing-masing, maka masing-masing dari lafaz ini, lafaz-lafaz ini jamak. Dari lafaz-lafaz ini adalah huruf yang menunjukkan atas makna. Iya. Ya dulu makanya gua kembali pada harfun. Ya dulu huruf tersebut menunjukkan atas makna. Fadhal. Wa hadha al-ma'na yadhharu fi ghairihi faqat. Iya, artinya maka beda makna ini nampak pada selainnya saja. Iya, pada selainnya saja, yaitu pada selain harf. Pada selainnya huruf. Pemasalan, Fadhal. Pemasalan ram. Contoh lam maknanya adalah penafian. Iya, wahadun nafyu. Wahadun nafyu la yatadhihu hatta tadhammaha ila ghairiha. Iya. Dan penafian ini hatta tadhammaha. Hatta tadhammaha ila ghairiha. Iya. Dan penafian ini tidak nampak dan wayattadhihu dan tidaklah jelas, jelas sampai engkau menggabungkan kepada selainnya. Iya. Ya hadzal nafyu dan nafi ini yaitu lam la yadhharu, nafi ini tidaklah jelas, wayattadhihu karena wawunya ini wawatuh maka maknanya sama seperti sebelumnya. Maknanya adalah wala yattadhihu dan tidaklah jelas hatta sampai tadummaha dari dhamma yatummu tadummu karena kemasukan hatta sehingga mansub hatta tadummaha sampai engkau menggabungkan dia siapa lam ila ghairiha kepada selainnya lam ya, baru tidaknya itu nampak maksudnya tidak apa tidak di sini apa yang ditidakkan itu ya maka huruf itu maknanya itu tidak pada dirinya sendiri tapi makna ini ada pada setelahnya pada selainnya fataqulu lam yakum zaidun fa kalimatu lam dallat ala nafyi qiyami zaidin maka kamu katakan lam yakum zaidun saya tidak berdiri kalimat lam ini menunjukkan apa penafian qiyam penafian berdirinya zaid Fadhal dilanjutkan Pak Imam Fakullu Fakullu kalimatan dalat ala makan fi ghairiha bahiyya harfu. Iya. Maka setiap kata yang menunjukkan atas makna pada selainnya maka dia adalah huruf. Iya. Fi ghairiha yaitu fi ghairi kalimatin. Fakullu kalimatan dalat ala maknan fi ghairiha bahiyya yaitu fahiyah kalimat tersebut harfun adalah huruf saya sekalian diselesaikan tamarin ikhra al-ayatul qur'aniyata bacalah ayat al-qur'an al-atiyata berikut ini thumma stakhrij kemudian keluarkanlah minha dari ayat tersebut salah satu asma'in tiga isim salah satu af'alin tiga fi'il dan tiga huruf ada tiga isim, Abu Najwa, Af'al, Beda, Huruf, Pak Imam yang masing-masingnya mencari, Fadhal, ambil dulu Pak Abu Najwa, isim, Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, Lagi Khalaq, ambil tiga saja Bismillah yang mana? Bismi apa isminya saja? Ismi isminya saja, ya kalau Paknya itu apa? Paknya? Huruf. Apalagi? Isim. Rob. Apa? Rob. Ya. Terus? Tanya. Isim bukan? Rob buka. Kan isim apa huruf? Isim. Isim. Karena apa? Domir. Isim domir. Ya. Kemudian af'al. Fadhal. Iqra. Iqra. Apalagi? Berikutnya. Khalaqa. Apalagi? Satunya. Apa? Alak. Alakin itu isim. Allama, santai. huruf apa ya? Banyak, tiga saja. Min, terus? Wa. Wa, terus? Hah? Lam. Lam. Lam yang mana? Oh iya, lam, lam ya lam. Lam ya lam. Ya. Ya. Ya, kita rinci satu persatu. Iqra ini apa? Abu Najwa. Isim fi'il apa huruf? Fi'il. Ya. Tapi ada enggak isimnya di situ? Ada. Itu mustatir takdir apa? Anta. Iqra. Ada isimnya, itu mustatir takdirnya anta. Bismi. Ba ini apa? Huruf. Ismi apa? Isim. Rabbika ada dua. Rabb itu isim, ka itu juga isim. Alladhi apa? Apa ya? Isim. Isim. Isim mausul. Khalaqa apa Pak ya? Fi'il. Al-insana apa? Isim. Min apa? Huruf. Alafin? Ya, isim. Yaqra sama ya. Fi'il. Wa apa? Huruf. Ya. Kemudian wa rabbuka ada dua. Rabbu tadi sudah, ka sudah. Isim. Isim dua-duanya. Al-akramu apa? Apa itu? Isim. Isim. Alladhi isim. Allama apa Pak Imam? Fi'il. Fi'il qalam. Ba itu huruf. Al-qalam apa? Isim. Allama fi'il. Al-insana fi'il. Isim. Kemudian ma lam ya'lam. Ini ada tiga. Ma. Kemudian terlam. Ada ya'lam. Ma apa? Ini juga ma. Huruf ya, itu huruf nafi. Ma itu ada yang isim dan ada yang huruf. Kalau ma istifhamiyah itu adalah isim. Mas muka. Ma di situ adalah isim istifhamiyah. Isim istifham. Ma isim istifham. Sehingga dia memiliki kedudukan i'rab. Mas muka, ma itu adalah khobar muqaddam. Ya. Kalau ma, kalau nafi itu adalah huruf. Kalau nafi huruf. Kalau ma masdariyah itu isim, ma mausulah itu adalah isim. Ya, kalau ma nafiyah huruf, kalau selain itu adalah isim. Ya. Ya. Lam jelas itu huruf, ya lam apa? Fi'il, fi'il mudhari. Baik, ini ya. Ajaran kita insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Masih belum.